Saya pernah janjikan penjelasan tambahan tentang ibadah ghair mahdhah. Mungkin berkaitan dengan kaidah-kaidah di halaman 130 dan setelahnya. Ya, maka ibadah mencakup dua macam yang disebut dengan ibadah mahdhah. Keterangan tambahannya saya bacakan dari Tahdzib Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimallahu taala. Maka ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah itulah segala ucapan dan perbuatan yang dia memang ibadah sejak asalnya dan terdapat dalil berupa nas dan yang lainnya yang menunjukkan kalau hal tersebut tidak boleh diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, maka beliau katakan bahasanya ibadah yang tidak boleh ya, untuk selain Allah dan hanya boleh untuk Allah adalah ibadah mahdhah. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah. Ya, didefinisikan dengan hiyal a'mal wal aqwal allati laysat ibadatin min aslim masru'iyatiha. Dia adalah ucapan dan perbuatan yang pada asalnya bukanlah ritual ibadah, bukanlah aktivitas ibadah, walakinnaha tatahawwalu binniyati salihati ila ibadatin. Namun berubah menjadi bernilai ibadah karena niat yang benar. Nah, ibadah ghair mahdhah itu ada empat macam. Atau ada tiga macam. Ibadah ghair mahdhah ada tiga macam. Yang pertama adalah fi'lul wajibati wal mandubati allati laysat fil asli minal ibadat. Melakukan berbagai macam kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan yang pada asalnya dia bukanlah ritual ibadah. Di antara contohnya beliau contohkan dengan menafkahi diri sendiri, memenuhi kebutuhan makan diri sendiri, memberi nafkah istri dan anak, bayar utang, menikah yang boleh jadi hukumnya wajib untuk sebagian orang dan hukumnya dianjurkan untuk sebagian yang lain. Ini berbakti kepada orang tua, ini memuliakan tamu, ini memberi hadiah dan yang lainnya. Maka jika seorang muslim melakukan hal-hal di atas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, semacam menafkahi diri sendiri, ngasih makan diri sendiri, memberikan dengan niat supaya kuat untuk taat kepada Allah, atau memberi nafkah untuk anak dengan niat melaksanakan perintah Allah, atau dalam rangka niat mendidik anak supaya menyembah Allah, atau dengan menikah dia berniat untuk menjaga kehormatannya, maka ini menjadi ibadah, ya, berpahala ibadah bila nizak tanpa diperselisihkan di antara para ulama. Di antara dalilnya adalah kisah Ashabul Ghar, tiga orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian yang kedua, ibadah ghair mahdhah. Yang kedua adalah tarkul muharramat ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang haram karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. meninggalkan riba, tidak mencuri, tidak menipu, dan yang lainnya. Jika hal-hal ini ditinggalkan oleh seorang muslim karena mencari pahala dari Allah dan merasa takut dengan hukuman dari Allah, melaksanakan larangan Allah atau taat dengan larangan Allah, maka ini adalah ibadah yang berpahala bila nizak menjadi bernilai ibadah, bila nizak tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Di antara dalilnya adalah kisah Ashabul Ghar. Ya, maka salah satu dari Ashabul Ghar, dia punya amal saleh berupa meninggalkan zina. Sedangkan dua yang lainnya, dia melakukan ibadah mahdhah dalam bentuk berbakti kepada orang tua karena mengharap ridha Allah dan memberikan upah pekerja karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah mahdhah jenis yang ketiga adalah fi'lul mubahati ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Melakukan hal-hal yang mubah karena mencari wajah Allah. Kalau yang pertama adalah wajibat dan mandubat, kalau yang kedua berkenaan dengan al-muharramat, kalau hal yang ketiga berkenaan dengan al-mubahat. Di antara contohnya adalah tidur, makan, jual beli, dan berbagai macam profesi dan pekerjaan yang lain. Maka hal-hal ini dan yang serupa dengannya hukum asalnya adalah mubah. Jika dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka niat at-taqawi biha ala ta'atillah, supaya kuat untuk taat kepada Allah, maka itu menjadi ibadah yang berpahala. Sebagaimana perkataan ya Mu'ad bin Jabal yang mengatakan, fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap pahala dengan sholat malamku. Rahul Bukhari. Ini itu tiga jenis ibadah ghair yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Ada tiga macam. Yang pertama adalah wajibat dan mandubat yang dia bukanlah ritual ibadah. Bayar utang, memberi nafkah dan yang lain, jika diniatkan dengan niat yang benar, maka dia bisa bernilai pahala. Kemudian meninggalkan hal yang haram karena takut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang mubah, tidur, makan, jalan, olahraga, naik sepeda, sepedaan dan sebagainya dengan niat at-taqawi supaya kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan seputar nazar. Masuk pada kaidah yang ke-38. Siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka taatlah kepada Allah. Dan siapa yang nazar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia maksiat kepada Allah. Dalil kaidah ini adalah nafsu lafziha. Adalah redaksi yang sama dari hadis Ibunda Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Maka dalilnya adalah hadis yang redaksinya sebagaimana yang tercantum sebagai kaidah. Wa'alamu dan ketailah, semoga Allah memberikan taufik kepada anda sekalian, bahasanya nazar tidak wajib dilaksanakan kecuali jika nazar tersebut isinya adalah taat. Adapun nazar-nazar yang lain, maka tidak lepas dari beberapa rincian. Yang pertama, jika itu nazar maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan dengan sepakat ulama. Sebagaimana akan datang di kaidah berikutnya. Adapun jika nadar tersebut adalah nadar lijat wa ghadab. Lijat dan ghadab semakna yaitu marah. Ay anal hamil lahu, yang mendorong untuk keluarnya kalimat nadar adalah al-khusumah, pertengkaran, percekcokan dan emosi. Maka orangnya diberi hak pilih antara melaksanakan nadar atau bayar kafarah. Dan kafarah nadar sebagaimana kafarah sumpah. Adapun jika nadarnya adalah untuk melakukan sesuatu yang mubah, maka dia mengatakan faqala, maka dia katakan bernadar lillahi karena Allah. Dia memakai pakaian tertentu atau memakai mengendarai mobilnya atau membeli satu barang, maka ini semua nadar yang mubah. Nadar mubah tidak wajib dilaksanakan. Wa innamal abdu fihi mukhayyarun, namun seorang itu diberi hak pilih antara melaksanakan nadar atau bayar kafarah. Ya, maka jika nadar maksiat, maka kemudian dirinci tadi tiga rincian, nadar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Kemudian nadar emosi, ya, maka diberi, dan nadar isinya bukan maksiat, maka diberi pilihan antara melaksanakan atau bayar kafarah. Demikian juga nadar mubah. Ya, nadar mubah, di semisal di tempat kita misalnya ada orang bernadar, ya, kalau jagoan saya ya, menang jadi lurah, ya, maka mau ya, gundul plontos, ya. Maka gundul plontos ya, mubah, ya, karena dia nadar mubah, maka ya dilaksanakan boleh. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun kalau tidak dilaksanakan, bayar kafarah. Wabakina fi qismin rabi, dan kita masih punya macam yang keempat, yaitu nadar mutlak, yaitu yang tidak disebutkan apa yang mau dilakukan. Semacam seorang itu mengatakan kalau dia bernadar, lillahi, lillahi alayya, karena Allah subhanahu wa ta'ala saya punya nadar, terus titik, wa yaskut, dan dia diam. Saya bernadar karena Allah, kemudian titik. Tidak dijelaskan apa nadarnya. Fahada yukhayyaru, maka orang ini diberi pilihan. Dengan nadar yang tidak jelas tadi, dibelokkan ila syai'in mu'ayyan. Dibelokkan pada aktivitas tertentu. Atau dia bersihkan tanggung jawabnya bil kafarah, dengan bayar kafarah. Sehingga kesimpulannya, maka tidaklah dilabeli pelaksana nadar itu tidaklah dilabeli sebagai pelaksana nadar yang wajib, kecuali jika isi nadarnya adalah ketaatan. Mau sholat duha, mau sedekah, mau baca Quran, mau sholat sunnah mutlak atau yang lain. Jika Anda bertanya, lantas apakah yang disebut dengan nadar syirik? Maka kami katakan dia adalah sarfun nadri lil makhlukin. Memberikan ibadah kepada makhluk. Memberikan nadar untuk makhluk. Jika Anda katakan apa kafarah, jika Anda tanyakan apa kafarahnya, jawabannya tidak ada kafarah kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia murtad dengan nadarnya, kemudian masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Jika Anda tanyakan apa beda antara nadar maksiat yang ini mengharuskan kafarah dan nadar syirik yang tidak mengharuskan kafarah, maka jawabannya nadar syirik adalah nadar yang ditujukan ibtidaan sejak awal untuk selain Allah. Sedangkan nazar maksiat adalah nazar yang ditujukan pada awalnya untuk Allah, lakin ala amrin muharramin, namun untuk melakukan sesuatu yang haram. Dan aku akan sampaikan untuk Anda dua contoh. Yang pertama adalah seorang yang mengatakan bahasanya dia bernadar lillahi karena Allah, alaihi dia wajibkan dirinya untuk minum khamar. Maka ini nadar maksiat. Namun jika dia mengatakan kalau dia bernadar li Sayyid Badawi, untuk kubur Sayyid Badawi yang ada di kota Tonto di Mesir, maka ini nadar syirik. Inilah beda antara nadar syirik dan nadar maksiat. Kemudian kaidah yang ke-39, tidak ada nadar dalam maksiat, kafarannya adalah kafar sumpah. Kaidah ini adalah teks hadis Nabi yang marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yaqulu fihi, Nabi berkata dalam hadis ini, tidak ada nadar dalam maksiat, kafarannya adalah kafarah sumpah. Nadar maksiat dan nadar yang ditujukan lillahi ibtidaan pada awalnya lillahi untuk Allah. Akan tapi untuk melakukan hal yang haram menurut syariat, para ulama sepakat untuk haramnya melaksanakannya, dan bersihlah tanggung jawab seseorang dengan membayar kafarah sumpah yang telah dikenal dan diketahui. Maka ada beberapa kaidah seputar nazar. Ada kaidah 39 tentang tidak berkenaan dengan masalah fikih nazar. Kemudian kaidah 38 ya fikih nazar. Kaidah 37 penegasan tentang bahasanya nazar itu adalah ibadah dari sisi ditujukan kepada Allah dan dari sisi dipenuhi dan dilaksanakan. Bukan dari sisi menjatuhkannya dan melafalkannya dan mengawalinya. Kemudian kaidah 36, siapa yang nazar kepada untuk selain Allah maka dia telah melakukan kemusyrikan. Untuk melengkapi pembahasan tentang nazar, saya ingin bacakan dari kitab Mausu'ah Al-Aqidah wal Adyan wal Firaq. Ya, nazar dalam bahasa Arab makna asalnya adalah al-ilzam wal ijab, mengharuskan. Dan asal muasal kata-kata nazar itu maknanya adalah takhwif atau takhawuf. Akar katanya, makna yang paling mendasar dari kata-kata nazar adalah membuat rasa takut atau menakut-nakuti. Nah, kenapa nazar disebut nazar yang makna asalnya adalah takut atau menakut-nakuti? Ini ada nazir, ingzar itu kabar yang menakutkan. Maka kenapa nazar itu disebut nazar yang mana asalnya adalah berkaitan dengan rasa takut? Ini kata Ibnu Faris, wa minhu an-nadru, karena itu nadar disebut nadar, wa wa ayukhafu idha akhlafa, karena ada rasa khawatir dan takut jika tidak dilaksanakan. Itulah kenapa nadar disebut nadar. Kemudian definisinya secara syariat, Ibnu Utsaimin mengatakan, nadar adalah seorang itu mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ya, sebagaimana perkataan Al-Bahuti dari mazhab Hambali, dia katakan nazar adalah ilzamu mukallafin, seorang mukallaf mewajibkan dirinya dalam keadaan dia mukhtar, tidak dipaksa. Dia wajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu lillahi karena Allah, dan sesuatunya adalah sesuatu yang bukan mustahil. Bikuli kaulin yadulu alihi, dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan demikian. Maka beliau katakan bikuli kaulin yadulu alihi, dengan setiap kata-kata, kata-katanya bebas, yang penting maknanya dia wajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Maka harus dikatakan, kalau baru di batin, lintasan pikiran, maka tidak tergolong nazar. Nah, tentang hukum nazar, Allah menyanjung orang yang melaksanakan nazar. Maka ini menunjukkan bahwa melaksanakan nazar satu hal yang Allah cintai, dan semua yang Allah cintai maka dan semua yang Allah cintai itu ibadah. Dan Allah perintahkan untuk melaksanakan nazar, dan perintah menunjukkan kalau itu ibadah, karena ibadah adalah apa yang diperintahkan oleh syariat. Nah, ulama berselisih pendapat itu tentang melaksanakan nazar. Kemudian bernazar, ya, maka bedakan antara dua hal, melaksanakan nazar dan hukumnya, dan bernazar. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum bernazar, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, bernazar dengan dua jenisnya, baik nazar mutlak ataupun nazar bersyarat. Nazar bersyarat, jika anakku sembuh dari sakit, saya akan begini-begini. Nazar mutlak, ya, enggak pakai syarat. Ini, saya bernazar untuk begini-begini, karena Allah. Ya, ini hukumnya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya bernazar dengan dua jenisnya, hukumnya makruh. Wahada qawlu jumhuril ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua mengatakan bernazar dengan dua jenisnya adalah haram, berdosa siapa yang bernazar. Siapa yang bernazar maka dia berdosa. Berdalil dengan hadis, inna la ya'ti bi khairin, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa hukumnya haram? Li'anna yush'iru bi'adami siqati billahi ta'ala. Karena nazar bersyarat itu menunjukkan tidak yakin sama janji Allah. Terutama nazar bersyarat. Inilah salah satu pendapat Imam Ahmad. Wa ma'ala ilaiha syekhul Islam Taimiyah. Pendapat yang dicondongi oleh Ibn Taimiyah. Wa tabi'ahu ala dhalika Ibn Taimin. Dan diikuti oleh Syekh Ibn Taimin. Cenderung mengharamkan bernazar. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan at-tafsil fi hukmin nadri, membuat rincian tentang hukum bernazar. Nah, mereka yang membuat rincian berselisih pendapat tentang bentuk rinciannya. Ada dua pendapat, ada dua varian. Ini untuk rinciannya. Ada yang membedakan antara nadar fitaqarrub bil amwal, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta, dan dengan ibadah non harta. Maka dibedakan antara nadar sedekah dengan bernadar untuk melakukan sholat, puasa dan yang lain. Faqalu bitahrimin nadri fil amwal, bernadar kalau untuk harta, nanti akan bersedekah, nanti akan memberi ini dan itu, akan ngasih hadiah kepada si A dan si B, hukumnya haram. Bernadarnya hukumnya haram. Tuna baqiyatil qurbat, namun kalau ibadah yang non harta, salat, baca puasa, ya, maka tidak haram. Maka terjah dzalika sunani, ini pendapat Al-Amir As-Sunani di kitabnya Subulus Salam. Kemudian yang kedua yang membedakan atau merinci nadar dalam masalah hukumnya adalah membedakan antara nadar bersyarat dan nadar tidak bersyarat. Mereka mengatakan yang makruh, bernadar yang makruh adalah nadar bersyarat. Jika anakku sembuh, saya akan begini-begini, ini makruh. Adapun nadar yang tanpa syarat, maka murni takarrub mendekatkan diri kepada Allah, fahada mustahabun ibtida'uhu, maka bernadarnya hukumnya mustahab. Ya, bernadarnya hukumnya mustahab. Ketika seorang cuma mengatakan saya bernadar karena Allah mau begini-begini, maka tujuan dia adalah ingin agar mendapatkan pahala wajib. Saya bernadar untuk Allah untuk sholat duha 4 rakaat. Kalau tanpa nadar, maka yang didapatkan adalah pahala sunnah. Dengan dinadarkan, dia berharap dapat pahala wajib. Maka dibedakan antara nadar bersyarat ataukah nadar tidak bersyarat. Wa hadzal qawlu wa ikhtiyaru Sinqiti. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Amin Sinqiti, penulis Adwa'ul Bayan. Kesimpulannya, pendapat yang dinilai pendapat yang lebih tepat adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya bernadar dengan semua bentuknya ini hukumnya makruh. Dan nadar adalah seorang itu mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib menurut syariat, ta'ziman limmangduri lahu, dalam rangka pemuliaan terhadap orang yang dinadarkan. Oleh karena itu, jika ditujukan pada selain Allah, jadilah dia kemusyrikan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa amman nadru lil mauta minal anbiya. Adapun bernadar untuk orang yang telah mati dari kalangan para nabi, para syekh dan yang lain, atau kuburnya, atau orang yang ada dalam kubur, fahuwa nadru syirkin wa ma'asyiatin lillahi ta'ala, maka ini adalah nadar kemusyrikan dan kemaksiatan. Wa syabihun, dan ini serupa dengan orang yang bernadar untuk gereja, ruhban untuk para pendeta, kemudian rumah-rumah berhala. Ya, kemudian tentang nadar, penegasan tentang nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nadar jenis ini dakhilun fi syirkil akbar, termasuk syirik besar. Hal itu karena nadar karena Allah adalah ibadah yang seorang muslim mendapatkan pahala jika melaksanakannya. Oleh karena itu, jika ditujukan kepada selain Allah, maka dia tergolong syirik akbar. Ini banyak ulama telah mengingatkan bahaya bernadar untuk selain Allah dan pelakunya termasuk dalam syirik akbar. Ini sebagaimana dan ibadah-ibadah yang lain yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan nazar untuk selain Allah itu la yanqidu alal itlaq, itu tidak sah sejak awalnya. Sehingga tidak ada, tidaklah wajib padanya kafarah sebagaimana nazar maksiat. Wa inna ma tajibu fi at-taubatu wal istighfaru mimma badara minhu minasyirki billahi ta'ala. Kewajibannya adalah bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemusyrikan yang telah terjadi. Dan keterangan yang lainnya, keterangan yang menarik yang lain, ya, beda nazar dengan sumpah. Ada 4 perbedaan. Sebagian orang bingung apa beda nazar dengan sumpah. Maka nazar dengan sumpah ada bedanya, ada 4 perbedaan. Yang pertama, bernazar itu hukumnya makruh. Lail hanya dengan sumpah. Bersumpah hukumnya tidak makruh. Namun bersumpah itu bisa makruh dan haram karena dalam sebagian kasus. Karena alasan dan pertimbangan tertentu. Namun hukum asalnya tidak makruh. Kalau bernazar hukum asalnya makruh. Yang kedua, sebenarnya nazar dan sumpah itu mirip-mirip. Sisi kemiripannya, dua-duanya adalah iltizamu fi'lin au tarkin. Komitmen untuk melakukan satu hal atau meninggalkan satu hal. Oleh karena itu, nadar dan sumpah keduanya disebutkan dalam satu bab di kitab-kitab fikih. Jadi satu paket pembahasan. Badzahaba Syekhul Islam Taimiyah ila anna nadra naw'un minal yamin. Ibn Taimiyah berpendapat bahasa nazar itu bagian dari sumpah. Beliau katakan di Majmu' Fatawa jilid 35, wa nadru na'un minal yamin. Nazar itu bagian dari sumpah. Wa kullu nadrin fawa yaminun. Kata Ibn Taimiyah, kullu nadrin fawa yaminun. Semua nazar itu sumpah. Faqaulu nadhir, maka ucapan orang yang bernadhar lillahi alaiya an af'ala. Saya bernadhar karena Allah untuk demikian dan demikian. Itu serupa dengan ucapan aku bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan demikian dan demikian. Dua-duanya, dua ucapan ini mengharuskan satu hal yang sama. Iltizamul fi'li mu'allaqan billahi. Wajibnya melakukan satu keharusan untuk melakukan satu hal. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaannya dari sisi redaksi. Nazar redaksinya bisa lillahi, dalam bahasa Arab lillahi alayya nadhrun. Saya bernadar demikian-demikian. Atau insyafallahu maridi. Jika keluargaku yang sakit itu sembuh. Insyafallahu maridi. Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit. Aku akan bersedekah demikian dan demikian. Maka tidak ada keharusan. Dalam redaksi bernadar. Untuk menegaskan nazar dengan menyebutkan sesuatu yang dimuliakan secara spesifik. Tidak harus ada penegasan. Allah gitu tidak harus. Contohnya tadi di kalimat yang kedua. Jika Allah menyembuhkan anakku yang sakit. Saya akan bla bla bla bla. Tidak disebutkan nama Allah. Di nazarnya. Lain hanya dengan sumpah. Maka sumpah harus wallahi demi Allah. Kemudian nazar yang sah atau sumpah yang sah jika tidak dilaksanakan maka boleh tidak dilaksanakan asal bayar kafarah. Ya, meskipun isinya adalah isi ketaatan. Ya, sumpah yang sah isinya ketaatan boleh tidak dilaksanakan bayar kafarah. Lain halnya dengan nazar. Maka nazar jika isinya taat harus dilaksanakan. Kalau sumpah tidak harus dilaksanakan. Kalau nazar taat maka tidak boleh kafarah kecuali tidak mampu. Selama mampu maka tidak boleh kafarah. Harus dilaksanakan. Kalau sumpah, ya tidak. Tidak harus dilaksanakan. Kemudian beda antara, itu empat perbedaan. Sumpah dengan nadar. Kemudian beda antara nadar maksiat dan nadar syirik. Ada tiga perbedaan. Yang pertama nadar maksiat itu tujuannya niatnya adalah untuk Allah Ta'ala. Cuma isi nadarnya maksiat. Sedangkan nadar syirik itu tujuannya untuk selain Allah. Boleh jadi itu jin, boleh jadi kubur dan yang lainnya. Kemudian beda yang kedua, nazar maksiat itu sah. Cuma tidak boleh dilaksanakan. Sah, namun tidak boleh dilaksanakan. Dan orangnya punya kewajiban untuk bayar kafarah sebagaimana kafarah sumpah. Lain halnya dengan nazar syirik. Maka sejak awal tidak sah. Beda yang ketiga, nadar maksiat haram, berdosa orang yang melakukannya. Sedangkan nadar syirik, ya, maka orangnya menjadi musyrik. Ya, dengan melakukan hal tersebut. Konsekuensi nadar. Ya, jika nazar itu nazar karena Allah, maka ada empat konsekuensi, ada empat dampak. Yang pertama, nazar itu tidak mendatangkan nikmat dan kebaikan. Tidaklah menjadi sebab kesembuhan, diterima kerja, dan yang lainnya. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dengan bernazar, maka seorang itu mewajibkan dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi keharusan baginya. Sehingga dengan bernadar, maka seorang itu memberikan beban tambahan pada diri sendiri. Maka memberikan beban tambahan pada diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, umumnya orang yang bernadar itu menyesali di akhir. Di awal ya semangat bernadar, boleh jadi ya, wah-wah isinya. Saya akan bernadar, jika saya begini-begini saya akan sholat duha 8 rakaat selama setahun. Setelah kemudian terwujud, kemudian mau melaksanakan, aduh berat. Maka umumnya orang yang bernadar itu menyesal. Wa yashukku dhalika alaih. Karena ternyata isi nadarnya itu susah untuk dia wujudkan. Dan dampak yang keempat, dengan seorang itu bernazar maka dia jerumuskan dirinya untuk mendapatkan dosa jika dia seenaknya dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Karena itu wajib. Padahal seandainya dia tidak bernazar maka dia tidak terbebani hal itu. Sedangkan nazar syirik itu dampaknya, yang pertama terjumus dalam syirik akbar yang membatalkan Islam. Kemudian yang kedua adalah melariskan khurafat dan kebohongan. Semisal berbagai macam nazar untuk kubur. Ya, sebagaimana ritual cari pesugihan di Kemukus, di Sragen, itu ada nazarnya. Ya, nanti jika terwujud kekayaan yang diminta itu terwujud, maka dia bernazar untuk kembali lagi dengan membawa ini dan itu. Bernada. Maka ada nazarnya. Jika terwujud kekayaan yang dimaksudkan, maka besok akan nyembelih kambing, besok akan begini dan begini. Nanti akan datang lagi kemudian untuk nyembelih kambing di komplek makam tersebut, dan atau kemudian akan ngasih duit sekian. Maka dengan maka semakin mantaplah orang untuk ketika banyak orang bernadar kemudian melaksanakan nazar syiriknya, maka semakin mantaplah orang untuk cari pesugihan di tempat itu. Ini mungkin makna yang terkandung di balik melariskan khurafat dan kebohongan. Kemudian yang ketiga, merusak harta dan menelantarkan dan membuang-buang waktu tanpa faedah dan manfaat. Nah, dia kembali lagi ke Gunung Kemukus sambil nyembelih kambing, kemudian ngasih duit ini dan itu untuk kubur yang ada di Gunung Kemukus. Yang tentu karena yang dikasih duit itu sudah meninggal, ya maka duitnya untuk juru kuncinya. Sehingga di poin keempat disampaikan, nazar syirik ini memotivasi para juru kunci. Karena nazar-nazar orang untuk kubur itu mereka yang menikmatinya. Para juru kunci itulah yang menikmatinya. Dan kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-40. Tentang masalah menyembelih. Man dzabaha li ghairillahi ta'abudan wa ta'zima. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ibadah dan memuliakan, maka dia telah melakukan syirik akbar. Hal itu karena menyembelih itu ada beberapa macam. Macam yang pertama, menyembelih syirik. Yaitu menyembelih untuk selain Allah dengan niat memuliakannya dan menyembahnya. Ay an tata'abbada lil madzbuhi lahu. Ya, Anda beribadah kepada orang yang jadi tujuan penyembelihan, yang dia adalah makhluk selain Allah. Inilah penyembelihan yang teranggap memberikannya dan menunjukkannya pada selain Allah dinilai sebagai kemusyrikan. Sedangkan menyembelih dalam rangka memuliakan tamu, maka ini diperintahkan oleh syariat, boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya dianjurkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, meskipun ini sepertinya tidak begitu nyambung, karena ini masalah walimah. Aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah meskipun dengan menyembelihannya menyembelih seekor kambing. Adapun menyembelih dengan niat al-istimta' bil-laham, menikmati daging hewan sembelihan, maka ini hukumnya mubah. Maka penyembelihan yang yuktabar teranggap kemusyrikan adalah manakala niat pelakunya telah ta'dhimal mazbuhi lahu, memuliakan pihak yang menjadi maksud penyembelihan dan menyembahnya. Dan menyembahnya dengan penyembelihan ini. Dalilnya firman Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan untuk Rabbmu. Maka Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dalam ayat ini dua ibadah yang paling agung, dua ibadah harta yang paling agung, yaitu penyembelihan dan ibadah yang paling agung yaitu salat. Maka sebagaimana tidak boleh salat kecuali karena Allah, maka demikian juga tidaklah menyembelih dan menyembelih illa lillah kecuali karena Allah. Dalil yang lainnya ada firman Allah Ta'ala, katakanlah bahasanya salatku wa nusuki dan penyembelihanku hidup dan matiku itu karena Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah muslim pertama kali. Nusuki artinya zabhi sembelihanku. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasanya siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah jadikan selain Allah sekutu yang lain. Maka dia jadikan bersama Allah sekutu yang lain. Ya, maka di sini yang bisa kita tangkap dari perkataan penulis, beliau menjadikan satu antara menyembelih dan pemanfaatan daging. Sehingga ada menyembelih dengan niat memakan dagingnya, menikmati dagingnya, dengan niat dagingnya ditujukan, disuguhkan untuk tamu, atau ditujukan untuk orang-orang yang datang, mendatangi undangan walimah. Ini itu dagingnya. Untuk tamu itu dagingnya, bukan penyembelihannya. Kemudian kalau mau makan-makan enak, itu dagingnya dan bukan penyembelihannya. Penyembelihan dalam pengertian menggorok leher atau menumpahkan darah. Nah, karena beliau campur antara menyembelih dengan tujuan daging, maka jadinya beliau buat rincian. Beliau buat rincian untuk memuliakan tamu. Padahal untuk memuliakan tamu itu menyembelihnya ataukah dagingnya? Jawabnya dagingnya. Untuk orang yang mendatang undangan seseorang yang mengadakan walimah, maka itu untuk orang yang datang ini nyembelihnya ataukah dagingnya? Jawabnya dagingnya. Kalau orang ingin makan enak, nyembelih ayam atau yang lain, yang untuk yang dimakan itu dagingnya ataukah penyembelihannya? Yang mau dinikmati itu dagingnya ataukah penyembelihannya? Dagingnya. Dan yang tepat dalam masalah ini kita bedakan antara penyembelihan dan dagingnya. Nah, jika kita bedakan antara penyembelihan dan daging, maka dalam masalah penyembelihan itu tidak ada rincian. Ini tidak ada rincian. Siapa yang menyembelih, mengalirkan darah hewan untuk selain Allah, maka dia terjumus dalam syirik akbar. Dalam rangka menghormati, ini dalam rangka ta'abudan wa ta'zima, ini, maka dia musyrik karenanya. Tanpa rincian. Nah, dengan hal ini maka kita tidak perlu semestinya tidak muncul pertanyaan. Sering kita dapatkan pertanyaan, apa hukum sembelihan untuk acara peringatan kematian? Sebagian orang bertanya, bukankah itu penyembelihan untuk selain Allah? Akhirnya dianggap ini acara peringatan kematian sebagai kemusyrikan. Karena pasti ada nyembelih dan nyembelihnya untuk selain Allah, yaitu untuk mayit. Hanya kemudian acara 40 hari, 1 hari itu dianggap syirkun billahi. Ini pertanyaan banyak di banyak, minimal banyak saya jumpai. Saya bolak-balik mendapatkan pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang seharusnya seharusnya tidak muncul. Karena karena penyembelihan dalam rangka 40 hari, 100 hari itu yang dicari oleh orang yang menyembelih adalah dagingnya. Daging yang mau disuguhkan untuk jadi berkat, untuk jadi besek, dibawa pulang oleh orang-orang yang datang. Maka itu dagingnya. Sama sebagaimana orang lama enggak makan daging, kemudian juga nyembelih ayam atau bebek atau yang lainnya. Dan sama dengan ini nanti akan ada tamu calon bisan. Nanti akan ada tamu calon bisan. Maka nyembelih apa? Nyembelih ayam berapa atau nyembelih ini? Ya, untuk dan yang jadi, maka ini tidak kita katakan nyembelih untuk calon bisan. Sama kan? Ini tidak kita katakan nyembelih untuk selain untuk calon bisan. Yang untuk calon bisan itu dagingnya, bukan sembelihannya. Bukan aktivitas menyembelihnya, namun dagingnya. Demikian juga yang jadi yang untuk acara 40 hari atau 100 hari itu nyembelihnya atau dagingnya? Dagingnya. Dagingnya itu untuk keperluan acara 40 hari atau untuk keperluan acara 100 hari. Dagingnya. Nah, setelah kita pisahkan dan kita pilih antara tujuan daging sama menyembelih itu beda. Maka tidak perlu pertanyaan atau seharusnya tidak muncul pertanyaan di atas. Yang karena mencampur antara tujuan daging dan penyembelihan. Ya, penyembelihan yang merupakan bentuk kesyirikan adalah ketika goroknya itu dalam rangka memuliakan orang tertentu. Memuliakan jin tertentu. Ini jin ini marah kalau kita tidak gorok ayam cemani, maka disembelihlah ayam cemani supaya jinnya senang. Setelah itu dagingnya boleh jadi dia enggak butuh dagingnya jinnya. Ini kamu bawa pulang dimakan enggak apa-apa, yang penting nyembelihnya untuk jin. Goroknya untuk jin. Atau seandainya minta cuma minta kepalanya jinnya. Mintanya cuma kepalanya disembelih untuk si jin, kemudian kepalanya dikasihkan jin, badannya dimakan rame-rame sana, silakan, tidak apa-apa. Karena yang diminta oleh si jin dan yang diinginkan oleh jin adalah goroknya, nyembelihnya, numpahkan darahnya, itu yang dilakukan untuk pemuliaan dan pengagungan kepadanya. Ya, sehingga jika dalam masalah penyembelihan itu kita tegaskan bahwasanya menyembelih itu beda dengan tujuan daging. Maka menyembelih itu syirik. Ya, menyembelih dalam rangka penghormatan, dalam rangka penghambaan kepada selain Allah itu syirik. Syirikun akbar yang membatalkan iman. Dan itu adalah penyembelihannya. Oleh karena itu ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah menyembelih dalam rangka menghormati penguasa. Menyembelih dalam rangka menghormati penguasa itu bukan berarti nanti raja mau mampir ke daerah kita, kita masak-masak apa untuk jamuan sang raja ketika datang. Bukan. Ini maksud menyembelih untuk menghormati sang raja adalah kemusyrikan, dalam menyambut sang raja di pintu gerbang kota ketika dia mau datang. Ketika begitu beliau datang diminta untuk berhenti, kemudian disembelihlah sejumlah kambing dan sejumlah sapi. Jadi diminta berhenti untuk menyaksikan itu bentuk penghormatan dan pemuliaan penyambutan. Setelah itu rombongan datang, setelah itu rombongan masuk ke kota. Nah, terus gimana kambing yang disembelih tadi? Ya sudah, sebagiannya dibiarkan di situ. Tidak diapa-apakan. Bukan ini disembelih untuk kemudian dimasak. Sudah telat. Kalau beliaunya datang kemudian baru disembelih, baru dimasak, telat. Ya, nanti jamuannya yang lainnya. Nah itu yang disebut dengan menyembelih dalam rangka menghormati raja. Yang ini tergolong syirkul akbar. Ya, maka boleh jadi kambing-kambing yang disembelih itu digeletakkan begitu saja, dibiarkan, bisa jadi diupeni, dimanfaatkan ya, oleh orang-orang kampung tersebut. Yang ini tentu menurut Islam ini tidak boleh karena ini daging yang haram. Ya, cuma satu kaidah saja nampaknya untuk penyembelihan. Kemudian kaidah yang ke-41, ibadah karena Allah tidak boleh dilakukan di tempat dilakukan padanya satu jenis ibadah untuk selain Allah. Maka tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat di situ terjadi penyembelihan untuk selain Allah. Tidak boleh kita sholat ikhlas ditujukan untuk menyembah Allah di tempat di situ diadakan salat, dikerjakanlah salat untuk menyembah selain Allah. Tidaklah kita berzikir mengingat Allah di satu tempat, disebutkan padanya, di tempat tersebut disebut-sebut dan yudhkar fihi ghairu ismillah. Selain nama Allah dijadikan sebagai berzikir dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal kepada nabinya tentang Masjid Dirar, la takum fihi abada. Janganlah engkau salat di Masjid Dirar abadan sama sekali. Maka Allah larang nabinya untuk salat di satu tempat yang orang-orang munafik salat di tempat ini untuk selain Allah. Ya, walam yubna asasan lillahi dan Masjid Dirar tersebut tidaklah dibangun sejak pondasinya karena Allah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanadnya ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Muslim, dari Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, ada seorang yang bernadar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di Buana. Lantas dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku bernadar untuk menyembelih unta di Buana." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah di tempat tersebut terdapat berhala jahiliyah yang disembah?" Ya, maka mereka mengatakan tidak. Apakah ada di sana hari raya jahiliyah? Tempat pelaksanaan hari raya jahiliyah? Para sahabat mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah nadarmu. Fa inna la wafa'a li nadrin, karena tidak ada, tidak boleh melaksanakan nadar fi ma'siyatillah, dalam rangka maksiat pada Allah, juga pula dalam perkara yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka ada pengkhususan pertanyaan berkaitan dengan tempat ini dalam masalah hari raya dan adanya patung berhala. Karena menjadi kebiasaan orang-orang musyrik di dekat patung berhala mereka, mereka menyembelih hewan kurban. Dan di antara kebiasaan orang-orang musyrik dalam hari raya mereka, mereka juga menyembelih. Falamma 'alima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bersihnya tempat ini dari adanya penyembelihan untuk selain Allah, maka Nabi bolehkan menyembelih hewan fihi di tempat tersebut karena Allah. Dan larangan ini bukanlah larangan tujuan, karena yang jadi larangan tujuan dari kaidah sebelumnya, namun adalah larangan sarana menghidupkan kembali sunnah orang-orang musyrik dalam menyembelih untuk selain Allah, demikian juga dalam salat untuk selain Allah. Kemudian nazar yang kemudian kaidah yang ke-42 lain sudah berpindah pada bab yang lain, yaitu berkenaan dengan masalah khauf atau rasa takut. Kaidah yang ke-42, siapa yang takut kepada selain Allah, khaufa ta'abudin wa sirrin, rasa takut penghambaan dan rasa takut tersembunyi, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Sebagaimana keadaan orang musyrik bersama patung berhala mereka, maka mereka takut dengan patung berhala, ya, rasa takut penghambaan dan rasa takut tersembunyi. Rasa takut penghambaan artinya rasa takut yang mereka menghambakan diri dengan rasa takut ini kepada berhala. Rasa takut tersembunyi, yang dimaksud tersembunyi tidak ada sebab-sebab zahirah yang kelihatan, hisiyah yang bisa ditangkap dengan indera. Tujibu yang mengharuskan adanya rasa takut. Namun Anda sendiri yang meyakini secara tersembunyi dalam hatimu adanya ya, bencana dan malapetaka, sehingga Anda merasa khawatir. Maka sebab rasa takut itu tersembunyi tidak terlihat, walau waqi'an tidak pula terjadi. Semisal rasa takut sama pohon, ya, rasa takutnya khawatir pohon itu menimpakan bencana dan malapetaka. Pohon ini bisa bikin kalau diambil daunnya, kalau berani ngambil rantingnya, pulang meriang. Kemudian punya rasa takut terhadap si pohon. Atau rasa takut kepada mayat orang yang telah meninggal dunia. Fatajiduka ingda kubrihi, maka Anda jumpai di dekat kubur, dia merasa takut dengan kubur. Sebagaimana perkataan kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud, kami tidaklah katakan kecuali menimpakan kepadamu sebagian berhala-berhala kami, bisuin menimpakan musibah untukmu. Maka Nabi Hud mengatakan, sehingga aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksi kalah pasti aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan min duni, dengan meninggalkan selain Allah. Min duni, dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jadikan rasa takut mereka itu adalah rasa takut penghambaan. Jika ada yang bertanya, bukankah kita takut sama jin? Jawabannya, takut sama jin ada dua macam. Yang pertama, rasa takut yang normal dan alami, tidaklah tercela seorang karenanya. Semacam seorang itu takut dengan tempat yang sepi. Habis itu kemudian bulu kuduk merinding. Atau dia khawatir ayfaji'ahu jinnun, tiba-tiba jin nongol dalam bentuk pocong atau yang lainnya. Atau contoh takut normal yang lain, jika ada yang bilang di tempat itu ada jinnya. Akhirnya dia takut untuk lewat dan mendatangi tempat itu. Maka ini rasa takut terhadap jin yang normal dan alami. Ini seperti rasa takut seorang dengan pencuri, rasa takut seorang dengan api dan ular. Maka ini rasa takut yang normal. Kemudian yang kedua, takut sama jin khawfasirin. Rasa takut yang tersembunyi. Takut kalau jin ini menimpakan badannya satu bahaya yang tidak Allah takdirkan. Atau rasa takut yang dibangun di atas keyakinan bahasanya jin itu memiliki satu jenis hak untuk mengatur dan mengatur tanpa izin Allah. Maka berubahlah rasa takut semula normal menjadi rasa takut tersembunyi dan ibadah. Dan rasa takut yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman sarafa syai'an min khawfi ta'abudi. Maka siapa yang menunjukkan satu dari rasa takut, baik rasa takut penghambaan ataupun tersembunyi kepada selain Allah, maka dia telah jadikan selain Allah sebagai sekutu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walidzalika, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut pada mereka dan takutlah kalian pada aku jika kalian betul-betul orang yang beriman. Maka Allah kaitkan iman dengan tauhid, mengisahkan Allah dalam rasa takut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, atarsyauna, apakah engkau merasa takut pada mereka? Fa'allah ahaku antarsyauh in kuntum mu'minin, karena Allah lah yang lebih berhak kalian merasa takut kepadanya jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Kemudian bab selanjutnya tentang tawakal. Siapa yang tawakal pada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Menimbang firman Allah Ta'ala, hanya kepada Allah fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Dan siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana orang yang mewajibkan amal sesuatu yang asalnya sudah wajib dengan nadar? Ya, maka itu bukan nadar. Tidak termasuk dalam definisi nadar. Ya, saya wajibkan diri saya untuk sholat 5 waktu misalnya. Maka itu bukan nadar. Tidak masuk dalam definisi. Atau orang yang bernadar, namun orang yang bernadar merasa berat dan membayar kafarah untuk batalkan nadar tanpa tahu ia bisa kerjakan hal yang telah diwajibkan ataukah tidak, sahkah kafarahnya? Kafarahnya nampaknya tidak sah. Ini. Kalau nadar itu nadar taat, maka kafarah itu manakala ajiz. Ajiz itu tidak bisa sama sekali. Begitu melakukannya pingsan. Setiap kali melakukannya pingsan. Ajis. Jadi kalau dia mampu cuma jadi lemes. Kalau melakukannya. Ya, jadi lemas. Ya, capek, berat, belum ajiz. Ya, dalam bahasa Arab tentu ada ajiz, ada da'af. Ya, ajiz itu tidak bisa sama sekali. Da'af itu ya bisa namun dengan berat. Ya, kalau nazarnya nazar taat, ya, maka bisa kemudian digantikan dengan, maka hukum asalnya tidak tergantikan. Ini, perhatikan hukum asalnya. Hukum asalnya wajib dilaksanakan. Tidak bisa kecuali tadi kita bacakan kecuali ajiz. Ya, kalau masih mampu, ya wajib. Ya, kalau cuma merasa berat, ya, dia bernadar. Jika saya bla bla bla demikian, maka saya akan sholat duha setiap hari selama satu tahun 8 rakaat. Setelah itu ajiz. Setelah itu da'af. Aduh, 8. Wah, berat. Setiap hari 8 rakaat, aduh. Ya. Tapi mampu, masih mampu. Repot, repot, masyakal. Ya, apakah ini ajiz bukan ajiz? Maka wajib dijalani selama setahun. Minta penjelasan mengenai jika sholat antara sholat dua orang, laki-laki dan perempuan, bukan mahram di satu tempat, maka sholatnya batal. Saya tidak tahu ini siapa yang berpendapat demikian. Kalau ditanyakan pada saya, maka tidak batal. Sholatnya sah, non-haram karena berduaan di satu tempat. Nah, dosanya dosa berduaan dan tidak berdampak pada keabsahan sholatnya. Rincian penjelasan nazar diambil dari kitab apa? Kitab Mausu'ah Al-Aqidah Wal-Adiyan Wal-Firaq Wal-Madhahib Mu'asirah 6 jilid, tapi kayaknya versi PDF-nya ada juga di internet. Karena dia Mausu'ah, maka ngikuti apa? Alfabet, sehingga yang tadi saya bacakan ada di jilid yang ke-6, jilid terakhir. Apa hukum belajar bahasa Arab dari buku yang diketahui penulis buku itu non-muslim? Ya, jika dia punya kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya, istifadah insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sama dengan yang lainnya, atau 11-12 dengan yang lain, ya. Ya. Maka tentu kita bedakan antara dijadikan sebagai bahan ajar atau cuma untuk istifadah personal. Ya. Ya, jadi referensi tambahan untuk seorang pengajar nahwu, kemudian dia ada tulisan bagus non-muslim tentang masalah nahwu, ya, lebih sistematis dan sebagainya, kemudian dia istifadah, tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan sebagai bahan kajian, ikuti kajian nahwu, ya, mengkaji buku ini, ya, pada itu bukunya non-muslim, maka statusnya beda. Jika dalam satu kampung ada kolam yang ikannya tidak boleh diambil, orang-orang bilang akan sakit jika ngambil ikannya. Nah, ini khaufus sirri. Ini namanya khaufus sirri. Maka rasa takut ini tidak boleh. Siapa yang memilikinya maka dia musyrik. Siapa punya rasa takut ini maka dia musyrik. Bagaimanakah sikap kita terkait akidah? Apakah harus ambil ikan tersebut serta dimakan untuk membuktikan? Ini. Kalau untuk ngambil ikannya tidak harus. Ini. Sebagaimana kemudian orang berkeyakinan pohon ini kalau ngambil daunnya nanti sakit. Maka meyakininya tidak boleh. Namun kemudian tidak harus kemudian, sengaja kemudian malah ngambil daunnya gitu. Tidak harus demikian. Yang tidak boleh adalah punya keyakinan itu. Namun melakukan tindakan semacam yang ditanyakan tidak menjadi sebuah keharusan. Dan orang yang melakukannya, seandainya ada orang yang melakukannya, ingat. Dia harus jaga betul akidahnya. Karena boleh jadi Allah ngasih ujian badannya dan sakit betulan. Dan dia sakit betulan. Ketika ini dikatakan ngambil rantingnya atau ini bikin sakit. Ada kisah kalau tidak salah. Ada satu pohon keramat gitu. Kemudian ada seorang yang telah belajar tauhid ingin menebangnya. Dia disampaikan, ini bahaya kalau kamu nebang, kamu celaka. Ya, maka dia tebang, begitu dia ya, nebang dapat satu ranting atau apa itu, dia sakit. Kemudian dia katakan ini sakitnya bukan karena pohon. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembuh kemudian ya, potong lagi apalagi. Sakit lagi sampai beberapa kali. Ya, maka boleh jadi itu imtihan, boleh jadi ujian, boleh jadi yang lainnya. Boleh jadi ini supaya istidrat untuk orang-orang musyrik yang punya keyakinan terhadap hal tersebut. Sehingga yang tidak boleh itu meyakininya, punya rasa takut dengannya. Tapi apakah kemudian harus nantang, gitu kan? Nih dengan ngambil ikannya, ini lo tidak apa-apa lo, tidak harus demikian. Orang tua diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak itu pada usia 7 tahun ataukah 10 tahun? 10 tahun. Setelah genap 10 tahun. Pakai kalender Hijriah. Apakah ini bisa cukup tempat tidur saja namun masih satu kamar ataukah harus pisah kamar? Kalau penjelasan saya Sulaiman Ar-Rahili, kalau anak laki-laki dan anak perempuan pisah kamar. Kalau sejenis sama-sama laki-laki, maka pisah tempat tidur, pisah kasur. Seorang menemukan uang lalu disimpan di tempat aman, belum sempat diumumkan, uang hilang sebagian. Tiba-tiba hilang, entah dicuri manusia ataukah jin. Maka apa sebaiknya yang dilakukan? Mengumumkan nominal semula atau kasih saya yang masih ada. maka yang menjadi kewajiban dia mengumumkan sebagaimana yang dia temukan. Setelah itu dia ketemu orangnya, maka dia sampaikan kalau hilang padahal sudah saya simpan di tempat yang aman. Setelah ketemu orangnya, dia katakan itu hilang dan padahal saya sudah simpan di tempat yang aman. Dan orang yang mengambil barang temuan untuk diumumkan, maka dia amin. Dia adalah seorang yang memegang amanah. Dan seorang yang memegang amanah jika dia tidak ceroboh, tidak punya kewajiban mengganti. Apa hukum sholat lima waktu yang dilakukan di gereja atau di bekas gereja? Kalau di bekas gereja maka tidak mengapa. Bekas gereja, sekarang gerejanya jadi masjid. Tidak mengapa. Tapi kalau di gereja, maka kita perlu lihat niat. Jika niatnya ini adalah orang ini berangkat dari faham liberal. Berangkat dari faham liberal. Asalnya adalah liberal. Semua agama sama, kemudian dia, oh ini bentuk toleransi, kemudian bikin sholat jamaah di pelataran gereja. Ini. Maka kita nilai dari berangkat dari akidahnya, yaitu akidah liberal. Maka ya, ini bagian dari upaya untuk menyebarkan faham liberal. Tapi jika bukan, berangkat bukan dari hal tersebut, bukan berangkat dari hal ini, maka hukumnya sebagaimana hukum para ulama yang disampaikan para ulama di kitab-kitab fikih. Jadi boleh jadi karena kehujanan, kemudian mampir di tempat itu tidak ada tempat berteduh kecuali di gereja, kemudian akhirnya lama nunggu hujan, akhirnya tiba waktu salat, akhirnya dia salat di gereja, maka hukumnya boleh. Atau minimal hukumnya jika tidak ada pilihan kecuali tempat itu, ini karena dia kehujanan berteduh, maka hukumnya boleh. Ya, ada pertanyaan tentang masalah zikir apa doa apa ini Jauz Al-Kabir yang isinya malaikat Jibril datang pada Nabi kemudian mengatakan wahai Muhammad, Tuhan menyampaikan salam untukmu, lepaskanlah baju besi itu dan sebagai gantinya bacalah doa ini sehingga dan engkau dan umatmu akan terlindungi. Oh, ini doa ini ya, pengganti baju besi berarti. Wallah alam tentang hadisnya, namun status pastinya, namun realitanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju besi. Nih, bahkan di ketika masih saat beliau Fathul Mekah itu sudah tahun 8, beliau masih pakai hauzah, pakai helm pengaman kepala. Nih. Entah perlu kita tanyakan, ini sudah tahun 8. Kapan ini? Ya Jibril datang, sudah lepas saja baju besimu, ganti doa ini. Itu sudah nanti kena panah, enggak mempan. Ini nanti kena pedang, enggak mempan. Kalau status pastinya, wallahu a'lam. Jika ada seorang pemilik pohon daun sirih, lalu ada tetangga minta untuk memetikkan daun sirih yang akan dimanfaatkan oleh tetangga itu untuk sesajen peringatan kematian. Kalau itu untuk sesajen, maka wajib untuk tidak mengizinkannya. Oh, kalau untuk tujuan itu, maka dia tidak izinkan. Kalau itu untuk sesajennya. Tapi kalau untuk keperluan untuk bumbu masakan dalam acara tersebut, maka ini babnya bab bid'ah. Maka tentu lebih ringan. Idealnya kita tidak dukung. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, nanti akan timbul madarat yang lebih besar. Ya, maka silakan dipersilahkan. Ya, tapi kalau ini untuk sesajen, untuk kemusyrikan, ya, maka ya, ini, maka ini lebih berat. Maka semestinya tidak mengizinkannya dan tidak membolehkannya, kecuali sampai derajat ya, pemaksaan atau kemudian sibul ikrah, serupa dengan dipaksa. Pihak A, A menjual rumah 300 juta dan di DP 150 juta oleh B, belum lunas. 10 tahun kemudian, si B jual rumah senilai 2M, sekaligus akan melunasi kekurangan utangnya kepada si A. Si A tidak terima dan ingin batal. Bagaimanakah hukumnya? Maka DP yang 150 juta itu perlu didudukkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena istilah DP di masyarakat kita itu kalau dibawa ke fikih itu rancu dan membingungkan. Pertanyaan pokoknya 150 juta itu dianggap sebagai pengikat yang itu batal jika tidak jadi dan hilang jika tidak jadi. Yang ini boleh menurut mazhab Imam Ahmad, meskipun tidak boleh hilang itu tidak boleh menurut tiga mazhab yang lain. Nah, jika demikian maka normalnya pakai tanggal. Ini di DP 150 juta sampai 1 bulan. Nanti kalau 1 bulan tidak bayar berarti hilang. Ya, maka kalau demikian keadaannya 150 juta itu milik si A dan tidak bisa dilunasi karena memang sudah ya, sudah batal. Dan ini boleh menurut mazhabnya Imam Ahmad. Tapi normalnya namun di sisi yang lain kalau DP dalam mazhabnya Imam Ahmad yang membolehkannya semestinya nilainya enggak akan tinggi-tinggi segitu. Sampai 150 juta enggak mungkin. Boleh jadi 1 juta, 2 juta kalau rumah ya. Mungkin 5 juta atau berapa. Sebagai tanda pengikat saja. Nah. Namun angka 150 juta itu angka yang terlalu besar ini memberikan indikasi ini bukan DP. Bukan DP dalam bahasa fikih. Karena besar sekali. Nah. Kemudian yang kedua, ataukah ini pembayaran pertama, term pertama. Kalau ini term pertama, maka secara fikih ini tidak boleh disebut DP. Ini tidak boleh disebut DP. DP dalam fikih itu belum akad. Itu belum akad. Saya tidak bicara istilah di masyarakat. Namun DP dalam istilah fikih itu belum akad. Cuma ini dikasih duit ini 5 juta. Dan DP itu untuk membeli hak si pemilik supaya tidak menawarkan barang kepada yang lain. Karena dia masih mau pikir-pikir, masih mau musyawarah dengan istrinya atau dengan keluarganya, jadi beli ataukah tidak. Namun dia sudah tertarik. Saya tertarik dengan barang Anda ini 3 juta tolong kasih waktu saya 2 minggu. Ini saya masih mau rembukan. Tolong jangan tawarkan ini kepada siapapun. Saya kunci Anda 3 juta kuncinya. Nanti kalau saya sebelum 2 minggu saya kembali ke sini maka saya jadi beli dan itu masuk dalam harga. Tapi kalau saya enggak jadi beli karena ternyata ya, setelah dirembuk dengan keluarga dan yang lainnya, ya janganlah. Enggak usahlah. Ya, maka berarti ya itu milik Anda. Itu DP dalam istilah istilah fikih. Nah, nanti setelah ternyata berembuk cocok, datang lagi bikin akad. Tapi normalnya tidak bakalan tinggi 150 juta atau 100 juta, tidak mungkin itu jadi DP. Secara normal ya. Ini DP dalam istilah fikih. Nah, kemungkinan yang kedua ini adalah pembayaran pertama. Term 1. Kalau term 1 berarti sudah ada akad. Nah, pembayaran pertama maka sudah ada akad. Kalau sudah ada akad, ya, maka tinggal utang piutang. Nah, cuma orang ini seret bayar utangnya 150 juta karena totalnya 300 juta. Lama tidak dia bayar-bayar. Maka sikap si A yang penjual kemudian mengatakan enggak mau, enggak bisa. Karena barang itu secara hukum agama sudah jadi miliknya si B. Akad sudah jadi. Dengan semata-mata akad terjadi perpindahan kepemilikan barang. Cuma si B ini bayar utangnya, ya bayar utangnya enggak benar. Nah, sekian lama dia enggak bayar-bayar utangnya. Namun tidak bisa si A membatalkannya. Itu respon yang bisa saya berikan. Di halaman 151 berkaitan dengan pengajar si diungkapkan fal mu'alim lahu kafirun. Tidak secara tegas fal mu'alim kafirun. Apakah ada kaidah tambahan? Ya, tambahan lafad lahu pada kalimat tersebut. Wallahu ta'ala alam lahunya itu sihir. Fal mu'allim lahu. Maka orang yang mengajarkan sihir kafirun kafir. Maka pendapat yang beliau ambil. Orang yang mengajarkan ilmu sihir semata-mata mengajarkannya itu kafir. Lahunya ke sihir itu sendiri. Apabila seorang baru ingat bahasanya pakaiannya terkena najis sementara dia sudah sholat asar, maghrib, isya dan subuh menggunakan pakaian tersebut. Dan pada saat itu dia mendapati dirinya haid. Apakah yang harusnya dia lakukan? Apakah dia harus mengulang sholat-sholat tersebut setelah dia suci dari haid? Kalau dalam mazhab Syafi'i maka tidak tahu kalau di kain itu dipakai itu nada najis dan baru tahu setelah sholat itu selesai, sholatnya batal. Ini wajib diulangi. Namun wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana pendapat Syaikhul Utsaimin rahimallahu ta'ala. Jika tidak tahu atau lupa kalau ada najis di pakaian dan tahu setelah selesai, maka sholat tidak batal. Mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di sandalnya ada najis dan dilepas di tengah-tengah sholat. Anggap saja ini Nabi sholat 4 rakaat, dapat 2 rakaat, diberitahu oleh Jibril kalau di sandal ada najis. Kemudian Nabi melepas sandalnya dan Nabi melanjutkan sholatnya. Maka ini menunjukkan kalau sholatnya sah. Seandainya 2 rakaat sebelumnya itu tidak sah, maka Nabi akan mengulangi sholatnya. Dan ternyata cuma melanjutkan dan tidak mengulangi. Maka ini menunjukkan bahasanya yang lebih tepat. Ketika orang itu dipakainya ada najis, dan baru diketahui setelah selesai sholat, maka sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.